Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ رواه ابن حبان في صحيحه. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah walaupun manusia murka, walaupun manusia tidak suka, radhiyallahu anhu, maka Allah akan meridainya. Wa arda anhu an-nas, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Namun barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan perkara yang dimurkai oleh Allah, maka Allah akan murka kepadanya, dan Allah akan jadikan manusia murka kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib. Hadis ini ada sebabnya, ada kisahnya, sampai Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian menyampaikan hadis ini. Yang mana Muawiyah ibn Abi Sufyan yang ketika itu menjadi raja, maka menulis surat kepada Aisyah Ummul Mukminin, meminta nasihat, meminta bimbingan karena kedudukan Aisyah dan keilmuannya. Banyak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga banyak menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afqahun nisa, perempuan yang paling faqih. Perempuan yang paling paham dalam masalah agama. Karena kedekatannya kepada Rasul, Ummul Mukminin. Sehingga terkadang beliau radhiyallahu taala anha memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. Sehingga karena keilmuannya dan kefaqihannya pantas Amirul Mukminin semisal Muawiyah ibn Abi Sufyan meminta nasihat meminta bimbingan maka ditulislah surat di sana untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab memberikan nasihat dan nasihatnya ini menunjukkan bagaimana faqihnya beliau. Bagaimana pahamnya beliau. Apa yang dibutuhkan? Apa yang diperlukan? Bagi semisal seorang Amirul Mukminin. Semisal seorang imam. Nah. Maka dinasehatkan nasihat yang indah ini. Nasihat yang begitu sangat mendalam. Cocok untuk kedudukan beliau sebagai Amirul Mukminin. Disampaikan nasihat ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar yang dijadikan tujuan adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ridha manusia. Dan menjadikan rasa takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan takutnya kepada manusia, sehingga setiap hukumnya, keputusannya yang diambil oleh seorang pemimpin, tujuannya, ghayahnya adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun manusia tidak menyukainya. Menjadikan rasa takutnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga keputusan-keputusannya, hukum-hukumnya tidak dipengaruhi oleh si fulan wa si alan. Bukan dalam rangka untuk mencari ridha si fulan ataupun ridha si alan. Benar-benar mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka ini nasihat yang sangat besar, manhaj yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi pemimpin, apakah itu pemimpin sebuah negara. Yang dikedepankan adalah ridha Allah. Rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga hukum-hukumnya, pertimbangan-pertimbangannya berdasarkan dua hal ini. Nah, apakah itu pemimpin sebuah negara atau pemimpin sebuah kabupaten atau pemimpin sebuah kecamatan atau lebih kecil dari itu, sebuah desa atau sebuah dusun, atau mudir sebuah ma'had atau mudir sebuah lembaga, atau bahkan pemimpin di dalam keluarganya, seorang suami yang berada di bawah pimpinannya, anak-anaknya dan istri-istrinya. Seorang perempuan juga pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita ini adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawabnya tentang apa yang dipimpinnya. Sehingga penting untuk berada di atas manhaj ini, di atas jalur ini yang sudah dibimbingkan, yang sudah diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengannya agar menjadikan yang kita tuju puncak dasar adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia membencinya, tidak menyukainya. Walaupun masyarakatnya banyak yang tidak suka. Walaupun anak istrinya ada yang tidak suka. Begitu pula kita semua, bahkan seorang perempuan. Walaupun suaminya Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang lebih lemah terkadang lebih mendominasi perasaannya daripada akal dan ilmunya. Sehingga terkadang lebih mendahulukan perasaannya tersebut. Ketika anaknya menghendaki sesuatu yang itu bisa menyebabkan murka Allah, atau suaminya menghendaki sesuatu yang itu bisa menyebabkan murka Allah terhadap dirinya, ya enggak apa-apa lah, tampakkan sedikit wae, ojo ketat-ketat, semuanya ditutup kerubut. Adik kita ini di tengah masyarakat wong ini, gak apa-apa, kadang dilihatkan wajahnya. Ridha Allah yang didahulukan. Bukan mengharapkan ridha manusia digantikan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang harus dia tuju, bahkan yang harus dia jadikan sebagai tujuannya adalah ridha Allah. Walaupun orang yang paling dekatnya, orang yang paling dia cintai, tidak menyukainya. Allah mewajibkan hijab, wahai suamiku. Allah mewajibkan untuk perempuan itu menutup aurat, wahai suamiku. Walaupun suaminya enggak suka. Ridha Allah yang dikedepankan. Atau seorang suami yang dia memimpin di dalam keluarganya. Kalau sebuah keluarga dipimpin dengan manhaj yang agung ini, thariqah yang lurus ini, bimbingan nabawiyah, irsyadat nabawiyah, Nah, yang dibimbingan oleh Rasul. Nah, subhanallah. Nah, dia sebagai seorang suami yang tegas. Nah, yang dia kedepankan adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun istrinya kadang merengut. Nah, tidak suka dengan ketetapannya, tapi inilah yang akan menjadikan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun istrinya enggak suka, walaupun anaknya enggak suka. Nah, ridha Allah yang dikedepankan, maka radhiyallahu anhu, Allah akan meridhoinya, wa ardhon nas anhu, dan Allah akan menjadikan manusia itu ridho kepadanya. Pemimpin yang seperti ini, masya Allah, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menjadikan manusia ridho dengannya. Nah, pemimpin ya, yang baik. Namun sebaliknya, manil tamasari dhonnas, barang siapa yang menjadi tujuannya adalah ridha manusia. Yang menjadi tujuannya adalah ridha manusia, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala murka. Yang penting manusia ridha. Yang penting anaknya ridho, yang penting istrinya ridho, yang penting suaminya ridho, kalau dia seorang istri. Nah, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala murka. Nah, kebalikan dari yang tadi. Nah, yang menjadi goyahnya adalah ridho nas. Nah, seorang pemimpin. Nah, yang penting fulan ridho, alan ridho. Nah, si A ridho, si B ridho. Nah, walaupun itu harus mengalah, walaupun harus berbasa-basi, meninggalkan perkara yang Allah wajibkan atau melakukan apa yang Allah haramkan. Nah, yang penting manusia ridho. Nah, manusia suka sama dia, senang dengannya. Kalau sampai tak sampaikan ini, bahasanya perkara ini adalah salah, perkara ini adalah perkara yang batil, perkara ini adalah bid'ah, perkara ini menyelisihi bimbingan Rasul, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kalau sampai aku sampaikan perkara ini kepada manusia, waduh, sakhiton nas, manusia akan murka. Lebih takut dia kepada manusia. Rasa takutnya kepada manusia lebih besar daripada rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah, akhirnya yang jadi goyahnya ridho nas. Yang penting manusia ridho, yang sudah ini disembunyikan dulu. Nah, gak dijelaskan al-haq tersebut, kebenaran tersebut kepada manusia. Kenapa? Yang penting manusia ridho. Nah, kebalikannya, maka sakhitallahu alaih, Allah akan murka kepadanya, wa ashatun nas alaih, Allah akan jadikan manusia itu murka kepadanya. Nah, manusia akan tidak senang dengannya. Nah, dia pengennya mencari ridho manusia, tapi dengan melakukan keharaman. Dia pengennya mencari ridho manusia, akan tapi dengan meninggalkan kewajiban. Tapi ternyata malah dihukumi dengan sebaliknya. Enggak dapat yang dia inginkan. Nah, dia tidak mencapai apa yang dia ingin-inginkan, ridho manusia tersebut. Nah, justru malah mendapatkan kebalikannya. Allah jadikan, Allah murka kepadanya, dan Allah jadikan manusia itu murka kepadanya. Nah, ridho nas. Nah, sampai-sampai orang Arab memiliki sebuah pepatah. Nah, inna ridho nas ghoyatun la tudrak. Nah, sesungguhnya ridho nas, ridhonya manusia itu ghoyatun la tudrak. Kalau kita pengen mencari ridhonya manusia, senangnya manusia, nah, pengen memenuhi keinginan mereka, itulah puncak tujuan la tudrak, yang tidak bisa dicapai. Pada orang Arab. Nah, dan ada kisahnya, ada seorang bapak sama anak. Ma'ruf ini, cerita ini, di kalangan mereka orang Arab. Nah, awalnya bapak sama anak dengan keledai yang bersamanya. Nah, anaknya naik keledai, bapaknya jalan. Nah, anaknya yang dinaikkan di atas keledai tersebut, bapaknya jalan. Nah, maka lewatlah melewati manusia, maka manusia tersebut memberikan komentarnya. Nah, ini anak ini enggak memiliki sopan santun terhadap yang tua. Nah, mosok bapaknya justru disuruh jalan, dia yang berada di atas kendaraan. Nah, akhirnya karena ucapan tersebut dirubah. Nah, sekarang bapaknya yang naik, keledainya anaknya yang jalan. Nah, begitu melewati manusia, maka manusia komentar lagi. Ini bapak ini tidak memiliki perasaan terhadap anaknya. Bapak sing numpak mana emakon melaku. Ranti perasaan tenan nih. Nah, akhirnya sudah. Aduh. Akhirnya naik semua. Anak bapaknya naik, anaknya juga naik di atas keledai tersebut. Ketemu manusia lagi, dikomentari lagi. Ini bapak sama anak ini enggak memiliki perasaan terhadap binatang. Binatang kecil kayak gitu dinaiki berdua. Akhirnya sang bapak pun mengatakan kepada anaknya, ya bunai, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Wahai anakku, sesungguhnya ridhonya manusia itu adalah puncak tujuan yang tidak mungkin bisa digapai. Nah, sehingga yang menjadi tujuan adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun manusia tidak menyukainya. Nah, adapun syahidnya jelas, rasa takut kepada manusia sehingga dia lebih mementingkan ridho manusia. Nah, rasa takutnya kepada manusia lebih besar daripada rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga lebih mengedepankan untuk mencari ridho manusia daripada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimasukkan dalam bab al-khauf ini dalam kitab Tauhid. Naam, jazakumullahu khairan, naktafi bihadzal qadr, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.